enggak Neng Lesti di kantoran. Kepada undangan dipersilakan untuk masuk, terutama untuk Pak Tatang. kepada mempelai pria Saiful Jamil. Harap hal di tengah-tengah kita. Selamat datang kepada mempelai laki-laki Bapak Haji Saiful Jamil. Kepada para undangan kami persilakan untuk berdiri karena mempelai pria sudah berada di tempat acara. Silakan. Bapak Bupati Wawai, ayo lengsernya datang. Silahkan. Mari. Aku ngipun. Aduh bang ngipun. Wadah payung. Aduh bang ngipun. Anu kasim. Abang ngipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saiful Jamil.